Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan taufiknya sehingga kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Masih kita dalam bab Al-Mujahadah dan di kesempatan sebelumnya kita telah sampai hadis yang ke-12 dalam bab ini, sehingga di kesempatan malam hari ini kita masuk ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-13 dalam bab ini. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala an Abi Abdillah wa yuqal Abu Abdurrahman Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Abdullah dikatakan pula Abu Abdurrahman, yaitu Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau mengatakan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaika bi kathratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka bi khati'ah." Wajib atasmu untuk memperbanyak sujud. Maka sesungguhnya tidaklah engkau sujud. Sekali sujud saja kepada Allah Ta'ala. Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkatmu dengan sujud tersebut satu derajat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan darimu dengan sujud tersebut satu kesalahan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan dalam Sahih Imam Muslim. Beliau membawakan hadis ini dalam bab fadlu sujud walhafu alaih, keutamaan sujud dan hasungan untuknya. Disebutkan dalam riwayat tersebut an Mi'dan ibni Abi Talhah al-Ya'muri, dari Mi'dan bin Abi Talhah al-Ya'muri beliau mengatakan Laqitu Tsauban Maula Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku bertemu dengan Tsauban, bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fakultu, yang kemudian aku berkata kepadanya, Naam, Mi'dan bin Abi Thalhah berkata, bertanya kepada Tsauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau mengatakan, akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bil jannah. Beritakan kepadaku tentang suatu amalan yang aku akan mengamalkan amalan tersebut yang menjadikan sebab Allah memasukkan diriku ke dalam surga. Aukala, atau beliau mengatakan, Naam, ya, kepada Tsauban, beritakan kepadaku suatu amalan yang itu amalan tersebut ahab a'mal ilallah, termasuk amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama beliau ditanya yang demikian ini sahabat Tsauban radhiyallahu taala anhu, beliau diam, fasakata. Tsumma sa'altu kembali Mi'dan bin Abi Thalhah, beliau mengatakan, kembali aku bertanya untuk kedua kalinya. Fasakata, tetap Tsauban Naam, beliau diam, belum memberikan jawaban kepada Mi'dan bin Abi Thalhah rahimallahu ta'ala. Kembali beliau pun menanyakan yang ketiga kalinya. Tsumma sa'altu tsalitsah, kemudian aku pun menanyakan kembali untuk ketiga kalinya. Faqala, yang kemudian beliau Tsauban radhiyallahu ta'ala mengatakan, sa'amtu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, sahabat Tsauban ini kepada Mi'dan bin Abi Thalhah, aku telah menanyakan yang demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, alaika bikathrati sujud, atasmu untuk memperbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu bi darajah, karena sungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan sekali sujud saja, melainkan Allah akan mengangkatmu dengannya satu derajat. Wa hatta anka bi khathiyah, dan Allah akan menggugurkan darimu satu kesalahan. Naam. Yang kemudian kembali Tsauban Mi'dan rahimallahu mengatakan, "Tsumma laqitu Abu Darda." Kemudian aku pun bertemu dengan Abu Darda, menanyakan beliau seperti apa yang beliau tanyakan kepada sahabat Tsauban. Naam. Abu Darda pun beliau mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh sahabat Tsauban. Naam, radhiyallahu ta'ala anhuma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang bersemangat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat mereka. Naam. Semangat untuk mengetahui perkara-perkara apa saja yang itu akan menjadikan sebab untuk dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Sebagaimana pula mereka para tabi'in. Naam. Orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Naam. Yang senantiasa mereka mulazamah kepada para sahabat, mengambil ilmu mereka dari apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mereka pun orang-orang yang memiliki semangat bertanya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tentang perkara-perkara yang akan memberikan manfaat untuk mereka untuk kehidupan akhiratnya. Naam. Ya, hadis ini yang tadi kita bawakan, apa yang disebutkan naam dalam Sahih Muslim, ya, kelengkapan dari sebab adanya hadis ini. Naam. Ya, bagaimana Mi'dan bin Abi Thalhah bertemu dengan sahabat Tsauban, demikian pula Abu Darda radhiyallahu taala anhuma menanyakan suatu amalan yang menjadikan sebab seorang tersebut dimasukkan Allah ke dalam surga, atau beliau menanyakan suatu amalan di antara amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Yang kemudian naam, kedua-duanya pun mengatakan menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, untuk memperbanyak sujud. Naam. Ya, memperbanyak salat yang wajib tentunya untuk dijaga. Demikian pula salat-salat sunnah. Naam. Ya, menunjukkan kesemangatan mereka salafun saleh dalam perkara kebaikan, terlebih terkait tentang perkara akhirat mereka. Naam. Yang ini pun juga memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kejujuran mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Naam. Bagaimana tatkala mereka ditanya dengan suatu pertanyaan yang kemudian mereka menukilkan apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dikuatkan dengan sahabat yang lainnya, menunjukkan kejujuran mereka, keikhlasan mereka. Naam. Ya, bahwasanya mereka tidaklah seorang pun dari mereka para sahabat ditanya tentang suatu permasalahan melainkan mereka akan menukilkan yang demikian itu. Naam, dari apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, bagaimana Mi'dan bin Abi Thalhah ketika menanyakan kepada Tsauban, naam, tentang amalan yang bisa akan menjadikan sebab dimasukkan dalam surga, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan jawaban untuk memperbanyak sujud. Naam, ketika bertemu dengan sahabat Abu Darda pun ketika menanyakan yang sama, jawabannya sama. Ya, kejujuran mereka para sahabat dalam meriwayatkan, dalam menukilkan apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka naam, hadits ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, naam, memberikan faedah kepada kita, ya, sebagaimana tadi kita sebutkan kesemangatan mereka para sahabat dan para tabi'in salafun salih dalam perkara kebaikan. Nah, betapa banyaknya kita dapatkan riwayat-riwayat hadis bagaimana mereka menanyakan perkara-perkara yang akan mendatangkan manfaat, pemanfaatan untuk mereka dalam kehidupan akhirat mereka. Naam, dari hal-hal yang mendekatkan mereka kepada Allah. Naam, dari perkara-perkara yang akan menjauhkan mereka dari sebab-sebab datangnya murka Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari neraka. Sebagaimana pula hadits ini memberikan faedah kepada kita keutamaan untuk memperbanyak, naam, ya, untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah secara khusus, naam, dan secara umum dari ketaatan-ketaatan yang disyariatkan, nawafil ta'ah, ya, ketaatan-ketaatan yang disunahkan untuk diperbanyak. Naam, secara khusus ibadah sholat. Secara umum ketaatan-ketaatan apa saja. Naam, yang disunahkan. Sebagaimana hadits yang telah kita lewati, hadits qudsi. Ya, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya naam bin nawafil hatta uhibbau. Fa idza ahbabtu kuntu sam'a alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yubsiru biha wa yadu allati yamshi biha wa yamtisu biha wa rijlu allati yamshi biha. Naam, ya, senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Sifatnya umum, amalan sunnah apapun. Dan dalam hadis ini, secara khusus adalah untuk memperbanyak amalan sunnah, sholat. Sholat-sholat sunnah dengan berbagai macam jenisnya. Yang ketiga, Allah telah mencintai hamba tersebut. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing, menuntunkan pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, seluruh anggota tubuhnya hamba tersebut dalam perkara-perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Naam, ketika dia meminta apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Insya Allah akan berikan apa yang diminta hamba tersebut. Ya, ketika meminta perlindungan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hamba tersebut. Naam. Ya, keutamaan yang begitu besar untuk memperbanyak naam melakukan amalan-amalan sunnah secara umum dan secara khusus dalam hadis ini dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah yang disyariatkan. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan faedah kepada kita naam keutamaan sujud. Ya. Karena itu termasuk di antara amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa yang terkandung di dalam amalan ini? Menampakkan, memperlihatkan ya, ketundukan, perendahan diri seorang hamba pada puncaknya. Naam, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang sujud ya, naam, di mana dia meletakkan anggota tubuhnya yang paling mulia. Naam, wajahnya. Ya. Naam. Di atas tanah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sujud adalah merupakan hayah, kondisi keadaan naam yang paling afdol ketika seorang mengerjakan salat. Di saat kondisi keadaan keumuman ketika seorang mengerjakan sholat, tatkala dia berdirinya, ketika rukuknya, ketika duduknya, sujudnya, itu adalah merupakan kedekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kondisi keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sujud. Naam, aqrabu man yakunu 'abdi min rabbihi wa huwa sajidun. Kondisi keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya di saat hamba tersebut dalam kondisi sujud. Naam. Wallahu ta'ala alam miswab. Kemudian termasuk di antara faedah dari hadis ini pula, tidak diperbolehkan seorang pun ya untuk melakukan sujud ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kepada siapapun. Naam. Ya, barakallahu fiik. Tidak diperbolehkan untuk seorang itu sujud kepadanya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya yang memang diperintahkan untuk kita berbakti kepada mereka pun tidak diperbolehkan yang demikian itu untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Karena sujud adalah merupakan hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang dahulu di syariat-syariat sebelum syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang diperbolehkan itu pun dalam rangka penghormatan, bukan dalam rangka ta'zim, pengagungan ibadah kepadanya. Naam. Ya. Sebagaimana naam yang demikian ini terjadi sujudnya kedua orang tua Nabi Yusuf alaihi ya, demikian pula kalau mereka masuk naam ya kepada Yusuf alaihi salam. Naam, falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala udkhulu misra insyaallahu aminin. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, naam ya, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya mengatakan, naam, masuklah kalian ke negeri Mesir insyaallah dalam kondisi aman. Yang kemudian Allah menyebutkan dalam ayat yang berikutnya, wa rafa'a abawayhi 'alal 'ars wa kharru lahu sujjada wa qala ya hab ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa qad wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati. Naam. Yang kemudian, naam, Nabi Yusuf alaihissalam pun menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasananya, ke atas singgasana, dan mereka semuanya tunduk bersujud kepada Yusuf alaihissalam. Naam, penghormatan. Ya, yang Nabi Yusuf mengatakan, wahai ayahku, ini adalah merupakan takwil mimpiku yang dahulu. Naam, diperlihatkan 11 bintang dalam keadaan sujud ya kepada beliau. Naam, ini takwil. Ya, tafsir dari mimpi tersebut. Ya. Diperbolehkan pada waktu itu penghormatan. Adapun syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya demikian sesuatu yang tidak diperbolehkan. Meskipun dalam rangka penghormatan sekalipun. Karena sujud itu hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Barakallahu fiik, apalagi kalau dia melakukan dalam rangka untuk pengagungan, untuk beribadah kepada baik terhadap orang yang masih hidup, apalagi terhadap orang yang telah meninggal, siapapun dia. Naam, yang demikian sesuatu yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naam. Kemudian kita melanjutkan. Ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-14. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, An Abi Sufwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Sufwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Naam. Hadits ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, di mana beliau mengatakan hadis hasan, dan ini disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam Shahihul Jami'. Naam. Busr bi dhamil ba wa bi sin muhmalah, ya. Busr ya dengan di dhammah ba-nya dan disukun sinnya. Naam. Abdullah bin Busrin. Radiyallahu ta'ala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalamnya bahwasanya sebaik-baik manusia itu orang yang panjang umurnya, naam, dan baik amalannya. Hal itu disebabkan karena setiap kali orang yang memiliki umur yang panjang dan dia menggunakan umur tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan semakin menambah kedekatan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, karena setiap kali bertambah umurnya, dia pun akan semakin memperbanyak amalan ibadahnya. Naam, sehingga tentunya akan menjadikan dia termasuk di antara orang yang paling baik. Karena semakin banyak amalan ibadah yang ia dapatkan. Naam, semakin panjang umurnya. Ya. Dikatakan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, wa hadza khairun nas li'anna al-insan kullama tala umruhu fi ta'atillah zada qurban ila Allah. Naam, dan ini orang yang panjang umurnya, baik amalannya adalah sebaik-baik manusia. Kenapa? Karena seseorang setiap kali panjang umurnya, naam, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, zada qurban ilallah, tentunya akan semakin menambahkan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan akan semakin wazada rif'atan fil akhirah, akan semakin menambahkan ketinggian kedudukan dia dalam kehidupan akhiratnya. Li'anna kulla amalin ya'malu fi mazada fihi umruhu fa huwa yuqarribu ila rabbi azza wa jalla. Karena setiap amalan yang dia kerjakan dalam perkara-perkara yang ketika dia ditambahkan umurnya tersebut, maka tentunya akan semakin mendekatkan dia kepada Rabb Azza wa Jal. Fa khairun nas man wuffiqa li hadzal amraini. Maka sebaik-baik manusia itu orang yang mendapatkan taufik ya terhadap dua perkara ini. Naam, dipanjangkan umurnya dan ya, naam, dia mengisi umurnya tersebut untuk kebaikan-kebaikan, untuk ketaatan-ketaatan. Bukan semata-mata dia dipanjangkan umurnya. Naam. Ya. Yang terkadang panjangnya umur tersebut, naam, ya, semata-mata dipanjangkan umurnya, itu terkadang sesuatu yang menjadi keburukan. Kalau tidak diisi dengan kebaikan. Naam. Orang akan menjadi baik, teranggap terbaik dari manusia ketika dipanjangkan umurnya dan diisi dengan naam, amalan-amalan kebaikan. Adapun semata-mata dipanjangkan umurnya bukan merupakan kebaikan untuk orang tersebut. Naam, yang terkadang justru dipanjangkan umur, umurnya panjang itu menjadi kejelekan, bahkan memadorotkan ketika diisi dengan keburukan-keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa la yahsabannal ladzi nakafaru annama numli lahum khairun aw khairun li anfusihim innama numli lahum liyasdadu ithma wa lahum adzabun muhin." Dan janganlah menyangka mengira mereka orang-orang kafir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh kepada mereka itu merupakan kebaikan untuk mereka. Diberikan kesempatan, ditunda mereka, diberikan umur yang panjang mereka. Jangan menyangka, jangan mengira itu merupakan kebaikan untuk mereka. Innama numni lahum liyasdadu itsma, sungguhnya kami berikan tangguh kepada mereka supaya semakin bertambah dosanya. Naam, dan bagi mereka azab yang pedih. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau dalam hadis yang lainnya bersabda, hadis yang diriwayatkan naam dari sahabat Abu Bakrah naam radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tersebut beliau bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya, dan seburuk-buruk manusia naam adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Naam. Ya. Maka kebaikan itu ketika seorang mendapatkan taufik, dua taufik ini, dipanjangkan umurnya dan baik amalannya. Adapun semata-mata panjang umurnya, maka bukan merupakan kebaikan untuk manusia. Naam, akan menjadi baik kalau naam dia menggunakan untuk amalan kebaikan, untuk semakin menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma tulul umr fa innahu minallah wa laysa lil insani fi tasarrufun. Adapun panjangnya umur, maka sungguhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang itu memiliki kuasa padanya. Naam, karena umur itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Naam. Wa amma husnul amal, adapun baiknya amalan, maka sungguhnya seseorang tersebut memungkinkan untuk memperbagus amalannya. Naam. Hal itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk manusia itu akal. Naam, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab-Nya, mengutus para rasul-Nya dan menjelaskan jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta menegakkan hujah kepada manusia tersebut. Maka setiap orang yang mampu untuk beramal amalan saleh, naam, ya, yang terkadang dari sebagian amalan saleh tersebut menjadikan sebab panjang umurnya, naam, seperti menyambung silaturahmi misalnya, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, dasar hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah. Siapa yang mencintai untuk diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka adalah dia menyambung tali silaturahmi. Naam. Ya. Maka di antara amalan-amalan ada yang menjadikan sebab panjang umurnya seorang hamba tersebut. Naam. Ketika dia dipanjangkan umurnya dan diisi dengan ketaatan, kebaikan, naam, kana khairan nas, maka menjadikan dia termasuk sebaik-baik manusia. Man tola umruhu wa hasuna amalu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka semestinya bagi setiap orang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah memberikan panjang umurnya dan supaya, naam, ya, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya termasuk di antara manusia yang terbaik. Naam, dipanjangkan umurnya dan baik amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, hari-hari, waktu, naam, yang kita lewati, yang kita lalui adalah merupakan tempat penyimpanan terhadap amalan-amalan kita. Yang itu akan diperlihatkan nanti. Naam, ya, di yaumul kiamah, naam, atas apa yang dilakukan hamba tersebut, ya. Oleh karena itu, hendaklah kesempatan umur kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Naam, karena sungguhnya itu adalah merupakan modal pokok bagi setiap muslim, ya, untuk nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat, naam, itu adalah modal bagi seorang pedagang. Ya, semakin banyak modal yang dia miliki digunakan untuk berniaga, berdagang, tentunya sesuatu yang sangat diharapkan banyak keuntungan yang akan didapatkan. Maka umur yang panjang itu ibaratnya seperti itu. Karosil man li tajir, seperti ibaratnya modal usaha bagi seorang pedagang. Dikatakan oleh At-Tibi rahimallahu taala, innal awqat was-sa'at karosil man li tajir. Sungguhnya waktu-waktu, naam, itu ibaratnya seperti modal harta, ya, modal usaha bagi seorang pedagang. Fayam bagi an yattajira fiha biribhin fihi. Naam. Maka semestinya seorang pedagang tersebut menggunakan modal usahanya tersebut, ya, dalam perkara yang bisa mendatangkan keuntungan untuknya. Wa kullama kana ra'sul malihi katsiran kana ribhu akthar. Ya, setiap kali modal usahanya itu banyak, naam, tentunya keuntungannya itu akan lebih banyak pula yang akan dia dapatkan. Ya, begitu ya. Iya kan? Naam. Faman intafa'a min umrihi bi an hasuna amaluhu faqad faza wa aflaha. Maka barang siapa yang dia memanfaatkan umurnya, ya, ketika Allah berikan panjang umurnya kemudian dia manfaatkan sebaik-baiknya dengan memperbagus amalannya, faqad faza wa aflaha, maka sungguh dia orang yang beruntung, dia orang yang sukses, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Semakin banyak bekal yang dia miliki untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akan semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa man adha'a ra'sa malihi lam yarbah wa khasira khusranan mubina. Dan siapa yang menyanyiakan modal hartanya, menyanyiakan umurnya, ya tentunya dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Seorang pedagang yang tidak memanfaatkan modal hartanya untuk mendapatkan keuntungan, ya tentunya dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Naam, dan dia akan merugi dengan kerugian yang nyata. Naam. Ya. Demikian yang dikatakan oleh At-Tibi rahimallahu taala. Karena betapa pentingnya umur tersebut bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Naam, tatkala dia memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, maka syariat datang melarang bagi setiap muslim untuk menginginkan, mengharapkan datangnya kematian untuknya. Yang mana tatkala kematian ajal datang menjemput tersebut, menjemput dirinya, naam, akan menjadikan terputus amalannya. Kalau dia adalah orang yang berbuat kebaikan, ya, tentunya ketika dipanjangkan umurnya akan semakin menambah kebaikan-kebaikan untuknya. Dengan terputusnya disebabkan kematian, maka akan terputus pula amalannya. Tidak bisa menambah kebaikan-kebaikan lagi. Kalaupun dia orang yang berbuat kejelekan, keburukan, bisa jadi dengan diberikan kesempatan umur yang panjang, dia bisa memperbaiki diri. Naam. Hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yatamanna ahadukumul maut na'am wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Na'am, janganlah salah seorang di antara kalian itu menginginkan yang namanya kematian. Jangan pula salah seorang di antara kalian berdoa, ya, naam, untuk kematian dirinya sebelum datang ajalnya tersebut. Naam, ya. Innahu idza mata ahadukum inqata amaluhu. Karena sungguhnya ketika dia meninggal, salah seorang di antara kalian akan terputus amalannya. Wa innahu la yazdadul mu'min umruhu illa khair. Dan sungguhnya, naam, tidaklah bertambah, naam, umur seorang yang beriman, melainkan dengan bertambah umurnya tersebut akan bertambah kebaikannya. Orang yang beriman semakin bertambah umurnya akan semakin bertambah kebaikan-kebaikannya. Demikian kondisi orang yang beriman. Naam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan lafadz hadis ini, ya, datang dari Imam Muslim. Naam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, imma muhsinan fala'allahu an yasdada khaira wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Ya, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, bisa jadi dia adalah orang yang berbuat kebaikan. Ya, maka dengan dipanjangkan umurnya tersebut akan semakin bertambah kebaikannya. Adapun kalau dia adalah orang yang berbuat kejelekan, bisa jadi dengan dipanjangkan umurnya dia akan menyesali diri, bertobat, sehingga memperbaiki diri. Naam. Ya, ada kesempatan dia untuk memperbaiki atas sekian banyak ketergelinciran yang dia terjatuh padanya. Dari melakukan dosa-dosa kemaksiatan, apakah berupa meninggalkan ketaatan ataukah melanggar larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan salah seorang itu menginginkan yang namanya kematian, betapapun ujian yang menimpa pada dirinya. Naam. Ya. Betapapun ujian-ujian kemadharatan yang menimpa pada dirinya. Naam. Ya. Karena sesungguhnya, naam, apabila dia orang yang berbuat kebaikan tadi akan bisa menambah kebaikan. Kalau orang yang berbuat kejelekan, bisa jadi dia ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Naam. Dalam riwayat Al-Bazzar rahimallahu taala dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, la tamannaul mauta fa inna haulal matla syadidun. Janganlah kalian itu mengharapkan yang namanya kematian, karena kedahsyatan di padang mahsyar, di hari kiamat itu amat sangat dahsyat. dan merupakan wa inna minas sa'ada an yatula umrul abdi hatta yarzuqahullah al-inabah. Maka termasuk di antara kebahagiaan ketika umur hamba tersebut dipanjangkan sehingga Allah memberikan rezeki padanya untuk bertaubat. Naam. Ya. Kalaupun terpaksa seorang itu naam mengharapkan yang namanya kematian, maka hendaklah dia berdoa dengan doa yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, fa in kana la budda, ya, dan jika sesuatu yang mesti dia mengharapkan yang namanya kematian, maka hendaklah fal yaqul, dia mengucapkan Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil hayatu idza kanatil wafatu khairan li. Ya, kalaupun dia berdoa, maka doalah dengan apa yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya Allah, hidupkanlah diriku apabila kehidupan itu sesuatu yang lebih baik untukku, dan wafatkanlah diriku apabila kematian itu sesuatu yang lebih baik untuk diriku. Jangan seorang itu menyangka, mengira, naam, ketika sudah meninggalkan kehidupan dunia ini selesai urusannya. Naam, ya, beban berat hidup ini berakhir. Bisa jadi di dalam kehidupan yang berikutnya lebih buruk yang akan dihadapi. Manakala dia adalah orang yang mengabaikan atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berdoalah dengan doa yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah umurku. Manakala dengan panjangnya umur ini merupakan kebaikan untukku. Semakin banyak kebaikan, memperbaiki diri kalau orang yang berbuat dosa kesalahan, dan wafatkanlah diriku apabila kematian itu lebih baik untukku. Nah, ya, oleh karena itu termasuk perkara yang dibenci oleh sebagian mereka para ulama. Nah, ketika manusia pada mendoakan mereka supaya dipanjangkan umur mereka. Nah, ya, semata-mata dipanjangkan umurnya. Kalau mau mendoakan mereka karena kebaikan yang mereka berikan kepada kaum muslimin, ilmu yang mereka naam, ya, bimbingkan kepada kaum muslimin, arahan-arahan, nasihat-nasihat naam yang mereka berikan manfaat kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin mengharapkan agar supaya diberikan panjang umurnya. Ndaklah ada koidnya. Naam, atallahu baqa'aka. Naam, ala ta'ati. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena butuhnya kaum muslimin terhadap mereka para ulama atas bimbingan-bimbingan mereka, arahan-arahan mereka, mengharapkan supaya dipanjangkan umurnya. Tapi jangan semata-mata untuk mendoakan dipanjangkan umur seorang alim tersebut. Harus adanya qaid, semoga dipanjangkan umur alim tersebut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmunya, bimbingan, nasihat mereka bermanfaat untuk kaum muslimin. Nasallallahu taala an yaj'alana wa iyyakum mimman tala umruhu wa hasuna amalu. Wallahu taala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam wa barakallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.